Krimis, krimis, malam kemis, ayo kemulan, ben ojo kademen. Musim rendeng, roto-roto, kabedo kademen. Yen adep-adepan mesam-mesam katon ayem ora duwe dendem yen satrio terus terang. Ojo senyum nyacat wong yen soko uripe. Yen soko muring.